Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la wala haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qarish Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ar-Rabi' yang keempat Sunan Abi Daud. Wa kitabun yablughu arba'ata alafin wa thamanmi'ah hadithin intakhabahu mu'allifuhu min hamsati mi'ati alfi hadithin waqtasara fihi ala hadithi al-ahkam. Sunan Abu Daud, satu kitab yang mencapai 4.800 hadis terkumpul padanya. 4.800 hadis ini penulisnya menyaringnya dari 500.000 hadis. Dan beliau rahimahullahu ta'ala mencukupkan dalam kitab sunannya ini hadis-hadis ahkam. Dan disebutkan bahwasanya tertib Sunan Abi Dawud itu min ahsani tertib. Tertib dari kitabnya, bab-babnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala memiliki hikmah menjadi rujukan dalam kitabnya Tahdhib Sunan. Tahdhib Sunan Nabi Daud. Wa qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, dzakartu fihi as-sahiha wa ma yushbihuhu wa ma yuqaribuhu. Aku sebutkan dalam kitab ini, dalam Sunan Nabi Daud, hadis sahih dan hadis-hadis yang menyerupai sahih dan yang mendekatinya. Kata semua beliau rahimahullahu ta'ala dalam As-Sahih hadis syarah Muhtasar Ulumul Hadis, ada padanya yang sahih, terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada yang sahih, ya tidak ada dalam Bukhari Muslim, ada yang salihun li'itibar. Wa ma kana fi kitabi hadha fihi wahnun syadidun bayyantuhu. Apa yang ada dalam kitabku ini, hadis yang ada padanya kelemahan yang sangat, bayyantuhu, aku jelaskan. Kalau memang hadis yang sangat lemah, aku jelaskan. Wa laysa fihi an rajulin matrukil hadis syai'un. Dan tidak ada dalam kitab ini, tidak dalam Sunan Abu Daud, hadis dari seorang yang matrukul hadis. An rajulin matrukil hadis syai', sedikit pun tidak ada. Itu beliau berupaya menyaring kitab ini. Qala wa ma lam adzkur fihi syai'an huwa salihun. Adapun hadis yang tidak aku sebutkan padanya sesuatu, maka dia adalah hadis yang salih. Tadi kata Sumbul rahimahullah, salihun al-i'tibar. Wabaduha ashu min ba'dil hadis alati wada'tuha fi kitab sunan aktsaruha masyhur, dan sebagiannya lebih sahih dari kitab-kitab yang aku letakkan dalam kitab-kitab sunan, dan kebanyakan hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang masyhur. Qala Syuuti, yahtamil an yurida bisalih as-saliha al-i'tibar dun ihtijaj faismu dhaif. Ini perlu ditarkiz ucapan beliau Ibnu Abu Daud rahimahullah. Kata beliau, wa ma lam adzkur fihi syai'an huwa salihun. Kata Asy-Syuuti rahimahullah, mungkin ada kemungkinan dia ini maksud beliau salihun, yakni salih li'tibar. Ya, sudah kita baca dalam kitab Muhtasar Ulum Hadis Asy-Syawahid wal Mutaba'at wal I'tibar. I'tibar itu iya, apakah nanti hadis tersebut bisa dijadikan sebagai syawahid atau mutaba'at atau tidak. Sehingga intinya mungkin maksud beliau salih sin salih bukan maksudnya hasan, tetapi maksudnya salih li'tibar, bukan salih li'ihtijaj. Sehingga ucapan beliau juga mencakup dhaif. Dan dhaif tetapi bisa jadikan untuk syawahidul mutaba'at. Lakin ذكر ابن كثير أنه يروى عنه. Tetapi Ibn Kathir menyebutkan bahasanya diriwayatkan dari beliau, dari Abu Daud, anhu qala wa ma sakata anhu fa huwa hasan. Apa yang aku diam darinya maka itu hadis hasan. Fa in sahha hadha, kalau ini sahih, fala iskala, maka tidak ada iskal, maksudnya salih, yakni maksudnya hasan. Ai fala iskala fil mu'fi'ad al-murad, yang tidak ada iskal bahasa yang dimaksud oleh beliau bi salihin salihun lil ihtijaj. Dua poin diingat, sekali lagi saya sebutkan tarkiz kita pada ucapan beliau huwa ma lam adzkur fihi syai'an huwa salih. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyebutkan, diriwayatkan dari Abu Daud, bahwasanya boleh berkata, wa ma sakata anhu fahuwa hasan. Asy-Syamukh rahimahullah ta'ala dalam Asy-Syarhul Hatif, ketika mensyarah ucapan Abu Daud ini, kata beliau, yunzar hati lafzah. Perlu dilihat apakah betul ada ucapan Abu Daud seperti ini, wa ma sakata anhu fa huwa hasan. Dan di ta'liq, di tahqiq, di catatan kaki kitab Syarhul Hadis, syarah Muhtasar Ulum Hadis, disebutkan bahwasanya ternyata setelah diteliti lam yujad. tidak ada, tidak ditemukan ucapan Abu Daud seperti ini. Tidak ada ucapan Abu Daud dengan lafaz wa ma sakat anhu fahuwa hasan. Sehingga dimungkinkan ini adalah sabqu qalam dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Saya dirujuk, tidak ada ucapan Abu Daud dengan ucapan wa masakan wa hasan. Yang ada adalah tadi dengan lafaz salih. Yang ada adalah dengan ucapan dan kalimat salih. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala ibnu salah fa'ala hadha ma wajadnahu fi kitabihi madhkuran mutlaqan wa laysa fi ahli sahihain wa la nassa ala sihhatihi ahadun arafna annahu min al-hasan inda Abi Dawud. Qala ibnu salah rahimahullahu ta'ala, maka dasar ini apa yang kita dapati dalam kitab Daud disebut dengan mutlak, tidak beliau sahihkan dan tidak beliau terangkan kedhaifannya, dan tidak dalam sahihain, dan tidak ada seorang pun a'immah yang mensahihkan, kata Ibnu Salah, maka dengan ini kita dapatkan, kita tahu bahwasanya itu adalah hadis hasan menurut Abu Daud. Sekali lagi, ini berdasarkan satu lafaz tadi, wa ma sakata anhu fahuwa hasan. Dan kata Syekh bin rahimahullah taala, yunzar hadhihi lafzah, dilihat, diteliti. Dan ketika diteliti ternyata tidak ada dalam ucapan Abu Daud dengan lafaz hasan yang ada dengan lafaz sahih. Sehingga kata beliau rahimahullah taala, kata Syekh bin rahimahullah taala, talibul ilmi yang mampu untuk membahas, yabhas. Ya, talibul ilmi yang bisa membahas, bahas. Ketika Abu Daud rahimahullah diam, tidak mensahihkan dan tidak mendhaifkan, seorang talibul ilmi bahas, dicari apakah ini hadis sahih atau hasan atau dhaif. Ya, karena ucapan beliau salih itu bisa maksudnya hasan, bisa maksudnya dhaif, tetapi salihun lil itibar. وقال ابن مندى كان أبو داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره. Ini kata ابن مندى, Abu Daud kadang mentakhrij, beliau meriwayatkan sanad yang dhaif dalam sunannya ketika dia tidak dapati dalam satu bab yang selain itu. Kadang beliau sebutkan hadis dhaif, sanad yang dhaif, ketika dia tidak dapatkan dalam bab tersebut selainnya. Kenapa? Li'annahu aqwa indahu min ra'yi rijal. Karena madhab beliau, pemahaman beliau, bahwasanya hadis yang dhaif itu lebih kuat daripada ra'yu manusia. Contoh yang saya ingat, contohnya hadis yang masyhur di Bulughul Maram ada. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal sinsaq. Itu hadis dhaif. Dan ada dalam Sunan Abi Daud. Ya. Kenapa beliau kadang mentakhrij hadis dhaif? Kata beliau, kata bermandah, karena Abu Daud bermadhab, berpendapat, yaitu aqwa daripada ra'yu rijal. Hasil tadi kata Syekh Abdul Rahim Allah Ta'ala, talibul ilmi yabhas. Ketika Abu Daud tidak mensahihkan dan tidak ada dalam sahihain dan beliau mendiamkan, yabhath, apakah disebut sahih atau hasan atau dhaif. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa qad ishtahara sunan Abi Daud baina fuqaha. Sunan Abi Daud itu kitab yang masyhur di kalangan fuqaha. Liannahu kana jami'an li ahadisil ahkam. Karena mengumpulkan hadis-hadis ahkam. Wa dzakara mu'allifuhu annahu aradahu al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan penulisnya yakni Abu Daud pernah memperlihatkan kitab ini kepada guru beliau Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Abu Daud, Tirmizi, itu termasuk tulab Ahmad bin Hanbal. Fastajadahu wastahsana. Dan Imam Ahmad menganggap baik, menganggap bagus. Qala wa asna 'alaihi Ibnu Qayyim sana'an balighan. Ibnu Qayyim memuji kitab ini dengan pujian yang sangat di muqaddimah tahdhibi ni tahdhib as-sunan. Tahdhib sunan Nabi Daud. Abu Daud huwa Sulaiman ibn al-As'ath ibn Ishaq al-Azdi as-Sistani. Abu Daud yang masyhur dua. Abu Daud as-Sistani dan Abu Daud At-Tayalisi. At-Tayalisi. Sahib Sunan Abi Daud adalah As-Sijistani. Sulaiman bin Al-As'ath bin Ishaq al-Azdi As-Sijistani. Wulida di Sijistan min Qura al-Basrah. Dia lahir di Sijistan, di satu negeri di Basrah, sana Senin wa miatain di tahun 202 Hijriah. Wa rahala fi talabil ilmi, kemudian beliau rihlah dalam talabil ilmi. Wa kataba, dan beliau menulis dari para ulama ahli Iraq wa Syam wa Misr wa Khurasan. Wa akhada an Ahmad bin Hanbal wa ghairihim min suyuhil Bukhari wa Muslim. Dan beliau mengambil hadis dari Ahmad bin Hanbal dan juga dari ulama lain dari masyayikh Bukhari dan Muslim. Asna ahli ulama'u kawasafuhu bil hifdhi tam wal fahmi thaqib wal wara'. Para ulama memuji beliau dan mensifati beliau dengan memiliki hafalan yang sempurna, pemahaman yang kuat dan wara'. Wafatnya di Basrah sana 85 wa 200. Beliau meninggal di Basrah di tahun 285 Hijriah antara 70 sana dalam usia 73 tahun. Waqad khalafa ilman katsiran fi mu'allafatihi, dan beliau telah meninggalkan ilmu yang banyak dalam karya-karya beliau. Wa rahimahullahu, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Wa jazahu an muslimin khairan, dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan untuk beliau atas kebaikannya kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.